Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala atas dimudahkannya kita semuanya untuk melangkahkan kaki duduk di majlis yang mulia ini, salah satu majalis zikir yang kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala menghadirinya, dan kita meninggalkan perniagaan-perniagaan untuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah di hari yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadhihi min sunanihi, dan ini termasuk sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, adalah memohon kepada Allah jalla wa'ala ilmu yang bermanfaat. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, di setiap pagi ba'da salati subuh, beliau berdoa kepada Allah jalla wa'ala memohon ilmu yang bermanfaat. Di dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang tayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam ma'akamali imanihi wa ma'akamali khasyatihi lillahi jalla wa'ala, bersamaan dengan kesempurnaan beliau sebagai manusia, sebagai hamba Allah Azza wa Jal, bersamaan dengan kesempurnaan takutnya beliau kepada Allah Jalla wa'ala, beliau selalu meminta kepada Allahu Jalla wa'ala ilmu yang bermanfaat. Dan itulah salah satu di antara apa yang beliau laksanakan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Nabi, mintalah kepada Allah, rabbi zidni ilma, tambahkan untukku ilmu ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula termasuk dari hadiyun Nabi alaihi salatu wassalam, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dan sunnahnya, adalah memohon kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam adalah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Au kama qala ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah adalah dhabtul kitab was sunnah. Seorang berusaha untuk menghafalkan, mempelajari Al-Kitab was sunnah. Wattaqayyudu fi dhalika bil ma'thuri anis sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di dalam memahami Al-Kitab was sunnah selalu berpegang dan mengikuti jalan-jalan sahabat bil ma'thuri anis sahabati radhiyallahu ta'ala anhum, dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Fi fahmi makna Al-Kitab was sunnah, di dalam memahami makna Al-Quran dan juga makna As-Sunnah, dan juga mempelajari ucapan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in tentang al-halal wal-haram dan perkara-perkara yang datang dari mereka, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang bermanfaat, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, mempelajari Al-Kitabu was-Sunnah dan mempelajari jalan-jalan ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah ilmu yang bermanfaat alal itlaq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ilmu inilah, ilmu syariah inilah yang bisa mengantarkan manusia kepada ma'rifatullah azza wa jal, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, dan mengantarkan seorang untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Hanya dengan ilmu kitab wa sunnah kita mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ghaffar, At-Tawwabur Rahim. Dan nama-nama yang lain yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya dengan Al-Kitabu, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kita mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal af'al, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha agung, yang maha sempurna. Yang maha agung, yang maha sempurna dan maha indah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga, atau demikian pula, hanya dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita mengenal jalan-jalan yang Allah ridhai. Dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sajalah kita akan mengenal perkara-perkara yang Allah ridhai untuk kita ikuti. Mengetahui perkara-perkara yang Allah perintahkan. Apakah itu perkara yang wajib, apakah itu perkara yang mustahab. Demikian pula dengan Al-Kitab was sunnah kita akan mengenal perkara-perkara yang Allah murkai, apa yang Allah benci untuk kita tinggalkan. Minasyirk, baik itu kesyirikan, apakah itu ma'asi atau kebid'ahan. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Iya, hanya dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang difahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in dan para ulama. Hanya dengan ilmu kitab was sunnah sajalah seorang akan mengenal dua perkara ini. Yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Dan hanya dengan ilmu al-kitab was sunnah saja kita akan mengenal jalan-jalan yang Allahu jalla wa ala cintai dan jalan-jalan yang Allah murkai. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Adapun ilmu-ilmu dunia memang ada manfaatnya, namun manfaat itu terbatas. Apakah dengan ilmu dunia kita akan mengenal bagaimana kita bertoharah, bagaimana kita bertayamum, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita ghusul mandi janabah, yang ini semuanya memiliki keutamaan di dunia dan di akhirat. Dengan seorang berwudu, seorang akan bersih badannya, lahiriahnya, dan bahkan juga bersih dirinya dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam yang maknanya, seorang ketika berwudu akan keluarlah dosa-dosanya bersama dengan tetesan-tetesan air yang dia gunakan untuk berwudu. Ketika mencuci mukanya, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya. Ketika mencuci tangannya, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya. Ketika dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya bersama dengan tetesan-tetesan air. ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah berwudu seorang membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang berwudu dengan sempurna mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam dalam wudunya, kemudian setelah itu, setelah wudu membaca doa ini, membaca syahadatain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa futihat lahu abwabul jannatus samaniyah, akan dibukakan untuknya pintu-pintu jannah yang delapan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya dengan ilmu kitab was sunnah kita akan mengetahui hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allahu jalla wa ala, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita haji, bagaimana kita menempuh jalan untuk menuju jannah Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah ilmu yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut, yang memiliki khasyah kepada Allah hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, ilmu apa yang dimaksud? Ilmu kitab was sunnah. Dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang mewariskan rasa takut kepada Allah jalla wa ala. Dan dia mengetahui perkara yang halal, perkara yang haram. Dia mengerti perkara yang Allah ridhoi untuk dia tempuh. Dan dia mengerti perkara yang haram untuk dia tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang Allah beri ilmu dengan derajat, yakni yang diberi ilmu mada, ilmu Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariyubatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu, hukumnya wajib atas setiap muslim, yakni ilmu kitab was sunnah. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu, maka sungguh Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Ilmu yang dimaksud, yang dia menempuhnya untuk mendapatkannya, yaitu al-kitabu was sunnah, ilmu syariah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mengingatkan kepada seluruh jamaah, jamaah Jum'ah rahiman rahimakumullah, untuk kita berjuang, memperjuangkan ilmu kitab wa sunnah di masa-masa yang seperti ini, di masa-masa yang berat, di masa-masa banyak sekali fitan, fitnatus syubuhat dan fitnatus syahawat, di masa banyak kaum muslimin berpaling dari ilmu kitab wa sunnah, disibukkan dengan perkara-perkara yang lain, disibukkan dengan perkara-perkara yang merusak dunianya, merusak agamanya, disibukkan dengan perkara-perkara yang merusak prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah, maka sibukkanlah dengan ilmu kitab was sunnah. Dan didiklah anak-anak kita dengan ilmu kitab was sunnah. Dan marilah kita berjuang bersama, berta'awun alal birri wa taqwa, untuk membela agama yang mulia ini dengan menyebarkan ilmu nafi' wal amalus salih. Aku luqauli hadha wa astaghfirullah li walakum walisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, pernah beliau ditanya tentang partai-partai yang ada di dunia ini, apakah ada partai-partai yang memperjuangkan Islam. Maka beliau mengatakan, saya tidak tahu ada partai-partai yang memperjuangkan Islam, tidak lain kecuali itu semuanya adalah untuk memalingkan umat, memalingkan manusia dari ilmu kitab was sunnah. disibukkan dari perkara-perkara yang dengannya dia akan mengenal Allah Jalla wa'ala, disibukkan dengan perkara-perkara yang memalingkan dia untuk mengenal jalan-jalan yang Allah ridhai. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan di antara tanda akhir zaman adalah intisyarul jahl, menyebarnya kejahilan, sampai dikatakan dalam hadis ada saat di suatu masa atau di suatu tempat tidak ada lagi orang alim, justru yang dijadikan sebagai pemimpin atau sebagai ruasa, sebagai tempat rujukan adalah orang-orang yang jahil. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, atau kama qala Rasul alaihi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu dari dada-dada manusia begitu saja, namun Allah mencabut ilmu biqablil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, sampai ketika tidak tersisa orang yang berilmu, ittakhadhan nas ru'usan juhala, manusia pun menjadikan sebagai rujukan-rujukan mereka, sebagai yang terdepan di antara mereka adalah juhalan, orang-orang jahil. Fasu'ilu, mereka pun ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka di saat-saat yang seperti ini, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu, dan ikutilah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan berlindung kepada Allah jalla wa'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.